Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد نعم kemarin kita telah menjelaskan pembagian sifat Allah subhanahu wa ta'ala menjadi dua bagian, yaitu sifatun dhatiyah dan sifat fi'liyah. Adapun sifat dhatiyah adalah sifat-sifat yang menetapi zat Allah, tidak terlepas dan tidak pernah hilang. Adapun sifat fi'liyah adalah sifat-sifat Allah yang hubungannya dengan masyiatullah wa qudratuh. Mata sya'a ya'amaluh, wa mata lam yasha' lam ya'amaluh. Lalu beliau berkata, rahimahullah, fa'alal mu'min al-imanu bikulli ma nasabahu Allahu li nafsih. Maka wajib atas seorang mukmin untuk beriman dengan setiap apa yang Allah nisbahkan kepada dirinya. Minal af'alil muta'alliqati bidzatihi, dari perbuatan-perbuatan yang hubungannya dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Khalistiwa'i alal arsh, seperti bersemayam di atas arsy, karena Allah sendiri yang mengabarkan. Wal maji'i wal ityani wan nuzuli ila sama'id dunya, dan datangnya Allah, turunnya ke langit dunia. Ini kita sudah baca ya kawan. والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة والمتعلقة بخلق كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. الأصل الثالث, asal yang ketiga, إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال, menetapkan bersendirinya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia keadaannya dengan seluruh sifat sempurna. Sifat kesempurnaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat sempurna yang paling sempurna, tidak ada lagi di atasnya sempurna. Dan kesempurnaan itu tidak ada kekurangan dari satu sisi pun. Karena Allah menyatakan, walillahil mathalul a'la, milik Allah itu sifat yang maha agung, maha tinggi, maha sempurna. Wa annahu laysa lahu syarikun aw mathilun fi syai'in minha, dan bahwa Allah tidak punya sekutu, tidak punya misal sedikit pun dari semua itu, dari sifat-sifatnya. Wa ma warada fil ayati sabiqati min itsbatil matalil a'la lahu wahdah, dan apa yang disebutkan berupa ayat-ayat yang terdahulu ditetapkannya sifat yang maha tinggi, maha mulia bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata, wa nafyin niddi wal mithli wal kuf'i wassami'i wasyariki anhu yadullu ala dhalik. Dan ditiadakannya tandingan bagi Allah, ditiadakannya perumpamaan bagi Allah, ya, permisalan yang setara, yang sama, sekutu, menunjukkan itu semua bahwa hanya Allah yang memiliki sifat yang maha sempurna. Kama yadullu ala annahu munazzahun an kulli naqsin wa aibin wa afatin. Sebagaimana pula menunjukkan hal tersebut bahwa Allah itu disucikan dari setiap kekurangan, dari setiap aib dan afah. Afah ini apa? Sama aib begitu. Naam. Khalal. Naam, kekurangan. Al-aslu rabi', asal yang keempat, prinsip yang keempat. Itsbatu jami'i ma warada bihi al-kitab was-sunnah min as-sifati. Menetapkan seluruh apa yang datang di dalam Al-Kitab, di dalam As-Sunnah, berupa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tetapkan seluruhnya. Jangan kita beriman kepada sebagian, lalu kita menolak sebagian. La farqa baina dzatiyati minha. Tidak ada perbedaan antara penetapan seluruh sifat-sifat itu, apakah itu sifat dzatiyah, kal ilm, wal qudrah, wal iradah, wal hayah, was sam', wal basar, wa nahwiha. Ya, ini seluruhnya sifat dzatiyah. Sifat ilmu, qudrah, kehendak, hidup, sam', pendengaran, penglihatan, dan yang semisalnya. Wal fi'liyah pun kita tetapkan sifat fi'liyah bagi Allah. Karriba, Allah riba, wal mahabbah, Allah mencintai, wal ghadab, wal karahah, marah, murka. وَكَذَلِكَ لَا فَرْقَ بَيْنَ إِثْبَاتِ الْوَجَهُ وَالْيَدَيْنِ وَنَحْوِهِمَا. Demikian pula tidak ada perbedaan antara kita menetapkan wajah dan kita menetapkan kedua tangan dan yang semisalnya bagi Allah. وَبَيْنَ الْإِسْتِوَى عَلَى الْأَرْشِ وَالنُّزُولِ. Dan antara bersemayam di atas arasy dan turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakulluha mimma tafaqa salafu ala itsbatiha. Semuanya merupakan perkara yang telah disepakati para ulama salaf dalam menetapkannya. Bila ta'wilin wala ta'til. Tanpa penakwilan dan tanpa pentaktilan. Wabila tashbihin wa tamthil. Tanpa tashbih dan tanpa tamthil. Apa ya akhi Abdul Malik? Perbedaan tashbih dan tamthil. Apa perbedaan tashbih dengan tamthil ya Mahmud? Sami Mawan, ya Aliyu, kalau tashbih, walaupun dalam beberapa sisi penyerupannya itu sudah dikatakan tashbih, tapi enggak mesti sama persis. Tapi kalau tamthil, sama persis sisi. Paham ya, kawan? Nah. Nah, yang antum maksudkan tadi ada contohnya dengan tidak ada contohnya, itu perbedaan tamtsil dengan takif. Kalau takif membagaimanakan tapi tidak ada contoh dari makhluk. Tapi kalau tamtsil dicontohkan, dipermisalkan dengan makhluk. Wal mukhalifu fi hadzal asli fariqan, dan yang menyelisihi dalam prinsip ini dua tim, dua kelompok. Yang pertama al-jahmiyatu yanfunal asma was sifati jami'an. Mereka menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat-sifatnya secara keseluruhan. Ya, kecuali Allah yang tidak dinafikan oleh mereka. Ada juga pendapat yang mengatakan Ar-Rahman juga mereka tetapkan. Tapi yang lain dinafikan semuanya. Al-Mu'tazilah. Yang kedua. Fa'innahum yanfuna jami'a sifat. Mereka menafikan seluruh sifat-sifat Allah. Wa yuthbitunal asma'a wal ahkam, dan mereka menetapkan nama-nama Allah dan hukum-hukumnya. Jadi mereka menganggap bahwa nama Allah itu sekedar nama, tidak punya arti. Nah, apa arti sebuah nama kalau begitu? Nama saja tapi tidak ada kandungannya. Apa arti sebuah nama? Fayaqulun, mereka mengatakan alimun bila ilm. Allah itu alim namanya, tapi Allah tidak punya ilmu. Qadirun bila qudrah. Allah itu qadir, ya, tapi tidak punya qudrah. Wahayyun bila hayah. Allah itu hay, tapi tidak punya hayah. Ya, Allah tidak punya sifat hidup. Ya, berarti apa? Hah? Apa ya kawan? Mati. Mereka juga bilang Allah tidak mati dan Allah tidak hidup. So, mau apa? Nah, berbicara agama seenaknya. Membicarakan sesuatu yang anak kecil pun akan menolak itu. Nah, ini Mu'tazilah. Ya, di sana lagi ada kelompok yang lain tentunya mestinya disebutkan juga al-asyairah. Nah, ini akan disebutkan nanti. Nah, akan disebutkan. Wa hadzal qawlu fi ghayatil fasad, fa inna itsbata mawsufin bila sifah wa itsbata ini terlalu anu ini, kawan. Apa itu? Ma ada mangga ya. Dan pendapat ini merupakan pendapat yang rusak, yang sangat rusak, yang batil. Karena sesungguhnya menetapkan yang disifatkan dengan tanpa sifat. Wa itsbata ma lis sifati lizzatil mujarradah. Ya. Dan menetapkan tidak ada sifat bagi zat semata. Jadi zat yang kosong dari sifat begitu. Yang seperti ini kata beliau muhalun fil aql, mustahil secara akal. Kama huwa batilun fi syar'i, sebagaimana ini juga batil di dalam syariat. Nah, ya, jadi jelas kebatilannya Mu'tazilah wal Jahmiyah. Ammal asy'ariyah wa man tabi'ahum, adapun asy'ariyah dan yang mengikuti mereka dari kalangan kullabiyah wal maturidiyah, fa innahum yuwafiquna ahlas sunnah fi itsbati sab'i sifat. Sesungguhnya mereka menyetujui sama dengan ahlus sunnah dalam hal menetapkan tujuh sifat. Yusammunaha sifatil ma'ani. Mereka namakan sifat-sifat makna. Sama dalam hal mengisbatkan dengan ahlu sunnah. Tapi perbedaannya, di mana ya kawan? Hah? Hah? Tidak. Mereka sama menetapkan 7 sifat ini. Tapi perbedaannya dalam mengisbatkan, dalam hal istidlal, pendalilan. Kalau pendalilan al-Asy'ariyah, mujarradul akal. Semata-mata karena akal. Allah harus mempunyai haya, kalau tidak, tidak sesuai dengan akal. Itu saja. 7 sifat mereka tetapkan, karena kalau tidak ada, tidak. Apa sangat bertentangan dengan akal. Kata mereka. Beda dengan ahlu sunnah. Kalau ahlu sunnah mereka menetapkan itu semua dengan dalil. Ya. Dalil naqli wa dalil aqli. Nah. Wa yadda'una thubutaha bil aql. Dan mereka. Ya. Mengaku bahwa ini semua ditetapkan dengan akal. Wahia, yaitu al-hayatu wal-ilmu wal-qudratu wal-iradatu was-sam'u wal-basaru wal-kalam. Hayyun alimun qadirun wal-kalamu lahu iradatun wa kadzaka as-sam'u wal-basaru. Naam. Walakinnahum wafaqul mu'tazilata fi nafi ma'ada hadhihi as-sab'a min as-sifati al-khabariyati allati shahha biha al-khabar. Akan tetapi mereka setuju dengan Mu'tazilah dalam hal menafikan, meniadakan apa yang selain dari 7 sifat ini, yang sifat-sifat itu adalah merupakan sifat khabariyah karena telah sahih pengkhabarannya dari Allah dan Rasulnya. Nah. Ya. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang berbahagia bersama dalil. Yamshuna ma'ad dalil. Wa yujruna hadis sifat ala zahiriha. Wa yufawiduna al-amra ila Allah subhanahu wa ta'ala. على حقيقة هذه الصفات والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام. Semua mereka itu dibantah, ya, ditegakkan hujah terhadap mereka dengan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Sahabah, dan ijma'nya kurun-kurun yang mulia dari kalangan tabi'in dan asbab tabi'in, di mana mereka semuanya menetapkan secara umum seluruh nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadith-hadith yang sahih. Sehingga dari sini sangat nampak penyelisihan Al-Asy'ariyah dari Ahlus Sunnah Wal-Jamaah. Oleh karena itu tidak benar kalau kemudian dinisbahkan Asy'ariyah itu dari Ahlus Sunnah. Al-Asy'ariyah laisu min Ahli Sunnah abadan. Sama sekali mereka bukan dari Ahlus Sunnah. Nah, hanya saja terkadang terjadi itlak Ahlus Sunnah yang terkadang dimaksudkan dengan pemutlakan Ahlus Sunnah, yakni lawan dari Syiah. Saya demikian. Kalau masuk dalam pengertian secara umum demikian, iya. Tapi kalau yang dimaksudkan ahlu sunnah adalah mereka yang tamassuk bis sunnah wa kanu ala ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa ma alaihi salafu hadhil ummah, maka mereka sama sekali tidak tergolong dalam ahlu sunnah. La min qaribin wala min ba'id. Naam. Wallahu alamu bisawab. Dan tulisan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah At-Tadmuriyah itu membantah ya kaidah-kaidah Mu'tazilah, demikian pula kaidah Asy'ariyah dengan dua kaidah yang masyhur, kaidatan yang disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitabnya At-Tadmuriyah tersebut. Kaidah yang pertama apa ya, akhi? Naam ya Salman. Naam. Al-kalamu fi sifat far'un an al-kalamu fi dzat. Ha? Al-kalamu fi sifat kal-kalamu fi dzat. Yang kedua, Abu Hafs Yusran Al-Ambuni. Yang kedua, Abu Hafs Ahmad Al-Buni Abdul Rahman. Ya Sahlu. Al-Kalamu fi ba'd sifat kal-kalami fil ba'd al-akhar. Ahsan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Dan demikian selesai bagian yang pertama, jadi istirahat dulu ya, tolong matannya hari Sabtu insyaallah ditagih semuanya. Raja matan insyaallah yaumul ahad nuwasil, kita lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bis-shawab. Tafaddalu, hafizakumullah.